Ibu Parorangan, selamat malam. SMG Indonesia. Hati hilang walau menderita. Saya boleh minta tepuk tangannya mana dulu dong buat New Palapa.